spesial banget buat Sarah Mania Pianisti yang udah hadir di sini ya. Separuh nafasku kuhembuskan untuk cintaku. Sampai kepada malaikatku.